apa tak dapat hilangkan sifat cemburu buta. Sembarangan menuduhku yang bukan-bukan. Hampir semua kawan yang lihat lapor padaku. Berapa kali kau pergi dengan lain pemudi? Engkau salah, engkau yang kau maksudkan sangat keliru. Saudaraku dari rantau datang berlibur. Mengapa baru sekarang kau beritahu? Kau buat hatiku panas. Kau memang banyak apa? Bok, elah galak bener. Biarin.